الرحيم. ما حكم النظر إلى الأمرد؟ طيب الثاني طيب الثالث طيب نعم الخطبة على خطبة أخيه عند ميز عند زيز ملامر بينان صدرانيا boleh tidak melamar pinangan saudaranya? Tidak boleh. Ya, keadaan mereka sebutkan ini, mereka sebutkan tidak boleh. Bagaimana dengan kisah Ma'nam, kisah Fatimah binti Qais? Ini dilamar oleh Muawiyah Abu Jahal Musama. Hah? Tidak mengetahuinya. Kedua tidak mengetahui. Atau tentang kisah Fatimah binti Qais. Mensyaratkan sekedar mengisyaratkan, tidak meminangkan. Nah, tidak meminangkannya. Kalau seandainya meminangkannya bagaimana jawabannya? Ya Rasulullah disini meminangkannya. Jawabannya bagaimana? Meminangkan untuk Usama. Engkihi Usama, nikahlah dengan Usama. Hah? Anda saya. Ah, berikutnya. Asif. Tadi hanya isyarah, dua-duanya tidak mengetahui. Jadi Rasulullah hanya mengisyaratkan saja. Kalau seandainya yang ditakdirkan di sini adalah meminangkan, berarti bagaimana? Anda ah, baik. Anda mungkin kan apa? Nah, keduanya sudah ditolak. Nah, keduanya sudah ditolak. Sehingga Rasulullah meminangkannya. Kalau mu'alif Allah Ta'ala salah salah semiah, nah salah asyar 313. Al-halatu thalithatu ay yujad min al-mar'ati ma yadullu 'ala ridha wa sukuni ta'ridan la tasriha. Halaman 313. Keadaan ketiga didapatkan dari wanita itu apa yang menunjukkan keridhaan. Wala munafah. Taib qala munafah bayna al-hadith al-qadhi abu tahirin al-khidbah wa bayna ma waqa aminu sallallahu alaihi wa sallam minal masyurah ala Fatimah binti Qais biantangkiha Usamata bin Zaid bada'an khatabaha Abu Jahal wa Muawiyah. Tidak ada pertentangan di antara hadis-hadis tentang kejadian pengharaman untuk meminang dan antara yang terjadi dari beliau Rasulullah SAW, yaitu memberikan isyarah kepada Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usamah bin Zaid setelah Abu Jahm dan Muawiyah meminangnya. Lam yaktubha li Usamah Rasulullah, li'annahu sallallahu alaihi wasallam yaktubha li Usamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminangkan untuk Usamah. Bal asyara alaiha bihi. Bada'an nam ayastasyaratuhu wa bayyana laha. Bahkan Rasulullah itu mengisyaratkan kepada Fatimah tersebut dengannya, dengan Usamah, setelah itu Fatimah itu menyatakan permasalahannya. Dan di sini wa bayyana laha anna Muawiyah su'luk. Dan Rasulullah menjelaskan kepada Fatimah bahwasanya Muawiyah adalah laki-laki yang miskin, wa Abu Jahm la yadu asahan atikihi. Dan Abu Jahm tidak meletakkan tongkat dari adalah senang senantiasa memukul para wanita. Wal amru ilaiha fi dzalik, dan perkaranya kembali kepada dia, itu kepada Fatimah tentang hal itu. Fi riwayatin fi sahih Muslimin wa ghairihi anna Usamah taqad kana khatabaha ma'ahuma wa anna thalatha khatabuha. Dan dalam riwayat sahih Muslim dan juga yang lainnya bahwasanya Usamah sungguh telah meminangnya beserta keduanya, dan bahwasanya tiga-tiganya itu telah meminangnya. Jadi tiga-tiganya sudah meminang. Fa asyara 'alaiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bihi. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan isyarah dengan yaitu dengan Usamah. Wa hadza yuwaddih laka adam al-ikhtilaf baina hadzal hadis. Maka ini menjelaskan bagi dirimu tidak adanya perselisihan di antara hadis ini. Wa ahaditsu tahrim al-khitbati 'ala al-khitbah. Dan hadis-hadis yang melarang meminang di atas pinangan, hanya pinangan orang lain. Baik, jadi tatkala ini ada apa perpaduan antara riwayat satu dengan lainnya, itu yang pertama bahwasanya setelah duanya itu meminang, yaitu Muawiyah dan Abu Jahm, maka Fatimah binti Qais meminta itu pengarahan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengarahkan kepada Usamah. Nah, atau yang sebelumnya ya Rasulullah SAW meminangkan Fatimah untuk Usamah dikarenakan keduanya sudah ditolak, atau memang tiga-tiganya sudah melamar. Nah, saling tidak mengetahui satu dengan lainnya, lalu Rasulullah SAW menganjurkan atau mengarahkan kepada Usamah. Dan kita mengetahui di awal-awal Fatimah pun juga tidak menyukai, tapi setelah mengikuti perintah Rasulullah SAW maka terjadi kebaikan dalam keluarga Usamah dan juga Fatimah binti Qais. Al-halatu tsalitsatu ayyujad minal mar'ati ma yadullu 'ala ridha wasukuni ta'ridan la tasriha. Keadaan ketiga didapatkan dari wanita itu apa yang menunjukkan keridhaan dan kesenangan secara sindiran, tidak secara sharih, tidak secara jelas. Jadi sindiran sudah ada. Jadi misalnya seperti dirimu tidak ditolak. Nah, misalnya seperti dirimu tidak ditolak. Ini adalah sindiran. Atau engkau pantas. Nah, engkau pantas. Ini hanya sekedar sindiran saja. Yang demikian, atau engkau tampan. Nah, misalnya. Ini sindiran. Fadhahiru madhhabi Ahmad nah wa ashabihi annahu la yajuz fitbatuha wa huwa qawlu ba'd al-Syafi'iyah. Zahir dari mazhab Imam Ahmad dan juga yang lainnya bahwasanya tidak boleh meminangnya. Ini ucapan sebagian Syafi'iyah. Jika sudah ada sindiran, ada kecondongan, kesenangan, tidak boleh kita melamarnya. Wa dhahaba ba'dul Hanabilati Syafi'iyati ila jawazi dzalik wa huwa madzhabul Malikiyah wal Hanafiyah. Dan sebagian pengikut Imam Ahmad dan pengikut Imam Syafi'i membolehkan hal itu. Ini juga pendapat dari pengikut Imam Malik dan pendapat dari pengikut Abu Hanifah. Wassahihu huwal qawlul awwalu li dhahiril ahadithi wallahu alam. Dan yang benar adalah pendapat pertama sesuai dengan zahir hadis-hadis dan Allah yang lebih mengetahui. Tapi ini berkaitan kalau sudah di, apa, ada sindiran, maka tidak boleh yang lainnya untuk meminangnya. Taib. Masalatun tsaniyah, permasalahan kedua, idza khataba insan ala khidbati akhih. Jadi kalau manusia sudah meminang di atas pinangan saudaranya. Fama hasala ba'da dzalika zawad. Setelah itu terjadi pernikahan. Fal yasihu az-zawaj? Apakah sah nah pernikahannya? Ya, dia meminang di atas pinangan orang lain. Kemudian saat terjadi pernikahan, apakah sah? Jumhur ulama ya annahu ya'samu ala sani'ihi wa amma zawajuhu fasahihun. Li'anna tahrima innama huwa lil khidbati la liz-zawaj. Mayoritas para ulama menyatakan bahwasanya dia itu berdosa atas perbuatannya. Dan adapun pernikahannya adalah sah. Dikarenakan pengharaman itu sesungguhnya untuk pinangan, bukan untuk pernikahan. Nah, kalau terlanjur meminang di atas pinangan orang lain, ini jumhur mengatakan sah, namun dia berdosa. Wa madhhabu adh-dhahiriyyati lam adam sihhatiz zawad, ada pendapat adh-dhahiriyyah itu tidak sah pernikahan itu. Bahwa riwayat wan Ahmad, itu telah riwayat dari Imam Ahmad. Wa riwayat wan Malik, dan ini adalah riwayat dari Imam Malik. Wan Malikin nam riwayatun annahu yusakh qabla dukhul la ba'dah. Dan juga ada pendapat Imam Malik dalam sebagian riwayat bahasanya itu dibatalkan sebelum dhuhul, ini sebelum menyetubuhinya. La ba'dah, bukan setelahnya. Kalau sudah setubuh maka tidak dibatalkan. Nah, bisa dipahami ini. Jadi kalau zahiriyah itu tidak sah. Maksud juga pendapat Imam Ahmad. Ini kalau meminang di atas pinangan orang lain. Dan juga riwayat Malik, tapi riwayat Malik yang lainnya kalau belum setubuh maka dibatalkan. Tapi kalau sudah setubuh maka tidak dibatalkan. Wa sahihu qaulul jumhur, dan yang sahih adalah pendapatnya jumhur. Faedah qala Ibnu Qudamah fil Mughni la yukrahu lil wali arruju'an al ijabati idza ra'a al maslahata laha fi dzalika. Dia dimakruhkan bagi wali untuk kembali dari jawaban jika ia melihat maslahat nah baginya tentang hal itu. Jadi misalnya nah kembali sebagaimana nah apa kepada pinangan yang pertama kalau memang ada maslahat, atau membatalkan nah membatalkan tentang pinangan yang pertama kalau memang ada maslahat. Taib al-khidbatu ala khidbati adh-dhimmi wal kafiri. Pinangan di atas pinangan dhimmi, yaitu yang kafir yang dilindungi, wal kafir dan juga kafir. Zahaba ba'du ahli ilmi ila anna tahrima al-madhkur khasun bil khidbati ala al-mu'min. At-tahrimi al-madhkuri khasun bil khidbati ala al-mu'min. Sebagian ulama berpendapat ila anna tahrim al-madhkura, Maksudnya pengharaman yang disebutkan di situ adalah khusus pinangan bagi orang mukmin. Wa amma al-khidbatu ala khidbatil kafiri fajaizatun. Dan kalau pinangan di atas pinangan orang kafir, maka ini boleh. Ini hanya khusus pinangannya orang mukmin. Wastadallu ala dzalika biqaulihi, dan mereka dalilkan dengan sabda Rasulullah SAW ala khidbati akhih, di atas pinangan saudaranya. Nabi qauli sallallahu alaihi wasallam fi hadithi Uqbah ibn Amir fi sahih Muslim al-mu'minu akhul mu'min fala halu lil mu'minin ay yakhthuba ala khidbati akhihi. Mu'min satu seorang mu'min adalah saudaranya mu'min yang lain, maka tidak halal bagi mu'min untuk meminang atas pinangan saudaranya. Baik, qawlu qala bihi Ahmad. Ini adalah ucapan dari Imam Ahmad wal Auza'i wa jama'atun min Asy-Syafi'iyah. Qalul Mundhir wal Khattabi wa satharuhu Asy-Syaukani. Dan yang nampak juga dari pendapatnya Asy-Syaukani. Wa dhahaba al-jumhur ila anna annahu la yajuzu ay yakhthuba 'ala khidmati dhimmi. Wa anna al-haditsa kharaja makhad al-ghalib. Adapun jumhur ulama berpendapat tidak boleh untuk meminang atas pinangan zimmi. Apa itu zimmi tadi? Kafir yang dilindungi. Dan bahwasanya hadis itu keluar dari mahad al-ghalib. Jadi secara kebanyakan, jadi ini di luar. Jadi kebanyakannya lah pinangan dari orang mukmin. Namun ini juga mencakup, walaupun tidak disebutkan ini adalah dhimmi. Warajjaha halal nam. Taib. Warajjaha halal qawli al-allamatu Ibn Utsaimin rahimahullah. Dan merajihkan pendapatnya adalah al-allamah Ibn Utsaimin, semoga Allah merahmatinya. Faqala halal qawlu as-sahu anahu la yajuzu an yakhtuba ala khidbati ghairil muslim idha lam yakun harbiya. Inilah pendapat yang paling benar, ini pendapat beliau Syekh Utsaimin. Bahwasanya tidak boleh untuk meminang atas pinangan selain muslim, selama itu bukan kafir yang harbi, yaitu kafir yang diperangi. Fa in kana harbiyan falaysa lahu haq. Maka adapun kafir yang harbi yang diperangi, maka baginya tidak ada hak. Nah, artinya apa? Boleh untuk meminang pinangan orang kafir harbi yang diperangi. Fa in kana muahadan, maka jika adalah kafir yang ada perjanjian, jadi misalnya antara kaum muslimin dan juga orang-orang kafir ada perjanjian, tidak boleh saling menyerang misalnya. Au musta'manan, atau kafir yang dijamin keamanannya, au dhimmiyan, atau dilindungi, falau haqqun, maka baginya ada hak. Nah, ini tidak boleh bagi kita untuk minangnya. Ayum tanah dzalika fi haqqi, dan dihalangi hal itu di pada haknya. Li'annahu min babi huquqil 'aqdi al-'aqdi lalla. Nah, lil 'aqdi. Ini adalah termasuk bab haknya ikatan untuk yang mengikatkan. Kama annana law khatabna ala khidbati wa'il muslim, sebagaimana kita meminangkan khatabana ala khidbati wa'il muslim, sebagaimana kita meminangkan pinangan selain orang muslim. Fa inna hadha fihi madaratun ala islam, karena demikian ini adalah di dalamnya ada madarat bagi Islam. Lianna wa'il muslimin nahina idin yatasawwaruna al-islama dinan wahsiyya, dikarenakan selain kaum muslimin waktu itu akan menggambarkan bahwasanya Islam itu adalah agama yang bengis, agama yang liar. Badina tidakin al ghairi, dan juga agama yang melampaui, berlaku zalim kepada yang lain. Wa adama ihtiramil hukuki, dan juga tidak memuliakan hak-hak. Hamadama hadza ar-rajulu khatabaha fahuwa kifun atau yajus kafun laha fi diniha. Maka selama laki-laki itu sudah meminangnya, maka dia itu nam sama baginya dari sisi agamanya. Fala yajuzu an na'tadiya alaihi, maka tidak boleh bagi kita untuk mendzaliminya. Kutu wa zahiru al-adillati tu'ayidu al-qawl al-awwal wallahu a'lam bis-shawab. Al-tu'ayidul anam qawl al-awwal wallahu a'lam bis-shawab. Dan secara zahir dalil menunjukkan bahwasanya jadi yang kuat adalah pendapat yang pertama, dan Allah yang lebih mengetahui tentang kebenarannya. Tapi ini berkaitan pendapat Syekh Utsaimin. Jadi kalau kafir yang muahadan musta'manan wa zimmiyan, kalau sudah meminang maka tidak boleh kita untuk meminangnya. Tapi kalau kafir yang harbi, maka tidak mengapa untuk meminangnya. Sebab kalau seandainya kita meminang pinangan dari kafir yang ada perjanjian, ada perlindungan dan juga dijamin keamanannya, itu mereka akan tergambar ke dalam diri mereka itu bahwasanya Islam adalah agama yang bengis, yang melampaui batas, tidak mengindahkan hak-hak asasi manusia misalnya, dan lain sebagainya. Ba'dul masaili al-mulhaqah, sebagian permasalahan yang juga diikut sertakan. Khidmatul mu'taddah, pinangan atau lamaran perempuan yang masih dalam iddah, masa menunggu. Jadi misalnya kalau kematian ditinggal suaminya, berapa masa menunggunya? Ini Husain. Waling taufauna minkum. Berapa sih? Kalau ini sebelumnya saya tanya dulu. Suaminya meninggal, kalau istri tadi itu menunggu berapa lama? Anda afan, Anda al-ijabah, Anda Abdul Baiz. Ini kalau mau melamar misalnya, mumpung ditinggal suaminya, kita mau melamar, gimana? Baiz. Masa iddahnya berapa? 3 bulan, enggak? 3 hari? Enggak, amin. 3 bulan? Taib. Kalau hamil sampai melahirkan. Enteng. Berapa nanti? 4 bulan, 10 hari. Arba'ata ashhuri wa asra. Dalam surah Al-Baqarah itu. Namun kalau seandainya, sekarang suaminya meninggal, taib, besok pagi istrinya langsung melahirkan. Begitu melahirkan, kalian tidak mengapa untuk langsung meminangnya. Tapi kalau tidak hamil, menunggu 4 bulan 10 hari. Kalau dicerai talak yang bain, artinya sudah 3 kali. 3 kali talak. Berapa? Menunggunya berapa? Enda ya sain. 3 bulan yang tawaf hormin kumaitarun azwaj terawas nabi angkusina arba'at asyri wa asyra. Iya. Kalau mutalaqah itu 6 asyur. Kuru di sini diartikan 3 kali haid sebagai matakan 3 bulan. Nah, ada khilaf nanti. Itu berkaitan dengan perempuan dicerai. Nah. Tapi kalau hamil nanti kembalinya tadi. Jadi kalau misalnya begitu dicerai oleh suaminya, ternyata 2 tahun baru melahirkan, ya itu harus ditunggu 2 tahun dulu. Nah, bersabar. Nah, baik. Nah, tujuan iddah apa? Iddah di sini adalah untuk mengetahui apakah perempuan itu hamil atau tidaknya. Sebab kalau hamil, nah tidak boleh kita menyirami dengan siraman orang lain, tubuhnya maksudnya. Nah, qala al-Qurtubi, qala Ibn Athiyah, ajma'atil ummatu ala annal kalama ma'al mu'taddati bima huwa nas. Nah, fi tazwijiha wa nabih 'alaihi la yajuz. Para ulama sepakat bahwa pembicaraan kepada perempuan yang masih dalam iddah dengan ucapan yang jelas di situ untuk menikahinya atau memberitahunya, yang demikian tidak boleh. Tanbih alaihi. Kutu amma qawluhu wa tanbih yasmal ta'rid. Adapun tanbih di sini memberitahu itu meliputi juga sindiran. Wa fihi tafsilun ya'ti dzikruhu. Dan di dalamnya itu ada rincian akan datang penyebutannya. Jadi kalau sindiran bagaimana di sini? Jadi kalau ucapan dengan terang-terangan tidak boleh. Nah, saya mau menikahi dirimu, bagaimana? Setuju pada kamu? Nah, misalnya. Nah. Permasalahan pertama, apa yang kedua? At-taridu bil khidbati lil mu'taddah. Sindiran dengan lamaran bagi perempuan yang masa iddah, masa menunggu. Qala Ibn Qudamah, at-taridu ayakul. Jadi sindiran, ya seperti dia, apa dia mengucapkan ini fi mislika fi misliki la raghib. Nah, sesungguhnya saya pada dirimu itu ada kecintaan. Sungguh ada kecintaan. Walau baraghibin fi. Ya, artinya betapa banyak yang mencintaimu. Maqal Qasim Muhammad at-Taridu ayakul innaka alayyal karimah. Nah, Al-Qasim bin Muhammad, sindiran seperti ucapannya, sesungguhnya innaki alayya al-karimah. Sesungguhnya nam, engkau bagi diriku adalah mulia. Nah, ini sindiran. Atau sungguh bahwasanya dirimu itu bagiku adalah sangat mulia. Nah, ini misalnya ini. Wa inni fiki la raghib. Dan sungguhnya diriku bagi dirimu adalah ada kecintaan, ada kesenangan. Wa inna allaha lasaikun ilaiki khaira. Dan sesungguhnya Allah akan mengiring kepada dirimu itu kebaikan, awrizko atau rizki. Ini beberapa kalimat sindiran. Wa qala Az-Zuhri anti jamilah. Kata Az-Zuhri, kamu adalah cantik. Wa anti marhubun fiik. Dan engkau itu termasuk yang disenangi atau dicintai. Engkau termasuk yang dicintai. Wa in qala la tasbikina binafsika, ya binafsiki. Dan juga dia mengatakan janganlah engkau mendahului kami atas bagi dirimu. Ya, jangan sampai jadi engkau mendahului ini sebelum kami, nah, istilahnya. Nah, aula tafutina binafsiki. Oh, janganlah sampai engkau menelantarkan kami bagi dirimu. Nah, au idza halati fa'adini. Jika engkau sudah halal, yang sudah selesai masa iddah, maka izinkan saya. Karena belum jelas ini, izinkan saya untuk menikahimu. Ini sekedar izinkan saya. Walah wadhalik, dan semisal dengan itu, jaza, demikian itu boleh. Jadi kalau hanya sekedar sindiran. Nah. Mafhum Syekh, sindiran. Ini kalau anak muda sudah banyak mengenal sindiran. Taibran Asya. Sama hukumnya. Kecuali sini tadi sama hukumnya. Tidak boleh nah. Itu nah pendapat nah, sebagian ulama, sebagian yang lainnya nah dibolehkan. Nah, sebagian yang lain dibolehkan itu. Ini kan datang insyaallah penjelasannya insyaallah nah. Kedatangan mubtadi'